Officially Indonesia with Sofia Wanandi. Mitra bisnis, ancaman krisis pangan akibat dampak global merupakan satu ironi tersendiri bagi negara agraris seperti Indonesia. Apalagi, ketergantungan impor Indonesia terhadap sejumlah produk pangan juga masih tinggi. Meski ada niat untuk memanfaatkan momentum ini sebagai kebangkitan pangan nasional, namun rencana itu belum mampu terrealisir, mengingat komitmen tersebut lebih bersifat jangka panjang. Mitra bisnis, bagaimana sebenarnya peran negara dalam mengelola sumber-sumber dan produksi pangan? Segera kita akan berbincang dengan Sofian Wanandi. Pak Sofian, jika melihat dunia internasional, bagaimana ancaman krisis ini bisa terjadi? Begini ya, di luar negeri itu sekarang, makanan itu bersaingan dengan biofuel. Jadi apakah itu dipakai untuk makan atau dipakai untuk energi sekarang. Jadi rebutan itu menyebabkan harga barang itu naik semua dan tidak mungkin turun lagi menurut saya. Nah ini yang kita hadapi. Satu-satunya jalan memang kita harus memproduksi lebih banyak dalam negeri. Tapi kalau you sama sekali nggak memperhatikan produksi dalam negeri ini, karena kita dulu cuma perhatikan beras, yang lain kita nggak perhatikan. Nah sekarang sudah waktunya you mesti perhatikan itu. Kalau enggak ya jebol semua kita di dalam bidang makanan kita ini. Memperbaiki itu kan jangka menengah, baru setelah 3-5 tahun baru bisa selesaikan meningkatkan produksi. Itu nggak bisa 1-2-3 itu. Tetapi untuk hal yang mendesak, bagaimana jangka pendeknya Pak? You mesti import, you sekarang sudah turunkan biaya masuknya, you import lebih banyak, you menjadikan bulog sebagai stabilisator harga, ya toh, you itu aja untuk jangka pendek memang you mesti import. Tapi ya you import itu betul-betul, yang import itu jangan diserah ke semuanya sama pedagang. Pedagang itu mungkin dia juga tentu cari untung sebanyak-banyaknya. Jadi pemerintah juga harus betul-betul memanfaatkan bulog itulah atau perusahaan pemerintah untuk menjadi stabilisator dari harga, sehingga pengusaha swasta itu jangan ambil untung terlalu banyak dan betul-betul ini bisa kita kontrol, biarpun di dalam tingkat harga yang cukup tinggi, tidak bisa kembali kepada harga lama menurut saya. Jadi ada stok cukup untuk memberikan kepada perusahaan-perusahaan itu sehingga mereka bisa bekerja lagi, ada kedelai yang cukup, biarpun harganya tentu pasti lebih tinggi sedikit, tapi tidak setinggi sekarang ini misalnya. Semua itu yang harus kerjakan sekarang ini, ada yang jangka pendek, ada yang jangka menengah, dan ada yang jangka panjang. Cuma kalau kita berteori-teori aja dan kita cuma ngomong doang dan tidak ada pelaksanaan di lapangan, ia akan tertunda-tertunda terus. Nah ini menurut saya pengalaman dalam krisis ini kita harus mencari mengambil juga hikmahnya dari supaya menjadi positif pengalaman itu. Sehingga harga-harga itu juga bisa tinggi sehingga petani-petani kita juga mau tanam. Kalau petani-petani kita dikasih harga rendah-rendah dan mereka mesti juga susah, nggak mau dong. Itu mesti dicari di mana dasar yang paling baik, di mana petani untung tapi konsumen juga untung begitu. Jangan seperti sekarang ini. Baik, Pak Sofian, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra bisnis, demikian perbincangan bersama Sofian Wanandi. Saya Kiki Wijaya.